Kita goyang lagi saudara. Cantik Indonesia. Deviana Safara bersama Nino Baskoro yang Kediri. Asli lelai. Mosok ini sih gelutan lagu di kalap-kalap. Ada Deviana Safara.